Di dalam kamar mandi juga ada adabnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar rumah, ketika memakai pakaian, ketika keluar rumah, ketika memakai sendal, ketika melepas sendal. Semuanya sudah ditentukan adab-adabnya oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Demikian pula sebagainya dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang itu sebagaimana kita sebutkan tidak akan dijumpai di dalam agama selain Islam. Oleh karenanya salah seorang sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam telah meninggal dunia. Wa ma min ta'irin yuqallibu janahihi fis sama' illa dzakara lana minhu 'ilma. Rasulullah alaihi salatu wasallam telah meninggal dunia. Dan tidaklah seekor burung yang mengibas-ngibaskan sayapnya di atas langit di udara kecuali Rasulullah SAW telah menyebutkan ilmunya kepada kami. Maksudnya segala sesuatu telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, apakah yang terkait dengan akidah, keyakinan, atau terkait dengan prinsip agama, ataukah yang terkait dengan fikih, hukum-hukum di dalam agama Islam. Semuanya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada Hajjatul Wada, Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh para sahabat radhiyallahu anhu. Raya Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, hal balag? Apakah saya telah menyampaikan seluruhnya? Para sahabat dengan serentak menjawab, na'am ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan seluruh agama Islam. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma syahid. Ya Allah, persaksikanlah persaksian ini. Di mana Rasulullah SAW telah menyampaikan seluruh agama Islam. Dan itu dikuatkan lagi dengan firman Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Sehingga ketika seseorang semakin memahami fikih, itu akan semakin yakin bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Nah, sehingga apabila kondisinya demikian, maka seorang muslim harus tunduk terhadap syariat Islam. Sesuatu yang sempurna itu pasti tidak akan membutuhkan tambahan dan pengurangan. Sesuatu yang sempurna apabila ditambahi itu akan menjadi kurang sempurna, tidak baik. Terlebih lagi apabila yang sempurna tersebut diambil sebagiannya dan dibuang sebagiannya, ini akan semakin merusak. Sehingga apabila kondisinya demikian, maka seorang muslim hanya tunduk dan patuh mendengar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami pun mentaati apa yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan pembahasan berwudu. Ada beberapa pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan hukum berwudu, demikian pula dalil yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun dalil yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan terkait dengan wajibnya berwudu pada amalan-amalan yang disyaratkan padanya suci. Pada amalan-amalan yang disyaratkan padanya suci seperti sholat, tawaf, dan menyentuh mushaf Al-Quran Al-Karim menurut sebagian pendapat para ulama yang wallahu a'lam ini lebih kuat dalam hal ini. Adapun permasalahan yang kemarin kita dudukkan adalah permasalahan Al-Quran Al-Karim yang disebut dengan Al-Quran Digital. yang ada di dalam HP atau yang misalnya dari gadget-gadget yang ada sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Dari sisi hukum, maka Al-Quran yang ada di handphone atau yang misalnya ini bukan disebut mushaf, bukan disebut mushaf, dan tidak dikatakan Al-Quran yang disyaratkan padanya suci pada saat menyentuh. Karena mushaf itu dari kata suhuf yang artinya lembaran-lembaran. Sehingga Al-Quran yang dimaksud padanya disyaratkan untuk bersuci setelah Anda menyentuh Al-Quran tersebut adalah Al-Quran yang sifatnya lembaran. Seperti Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini. Nah, adapun yang terkait dengan larangan menyentuh Al-Quran adalah larangan menyentuh secara langsung. Larangan menyentuh secara langsung. Adapun apabila menyentuh Al-Quran, Al-Quran Al-Karim tanpa bersuci namun dilapisi dengan kaos tangan atau yang semisalnya, maka hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan sebagaimana yang difatwakan oleh Lajnah Da'imah terkait dengan hukum wanita yang haid atau nifas membaca Al-Quran Al-Karim dengan cara menyentuh. Maka boleh bagi mereka menyentuh Al-Quran namun dengan syarat memakai pelapis. Apakah itu kaos tangan, lap, atau yang semisalnya, dan mereka tidak diperbolehkan untuk menyentuh mushaf secara langsung dengan kulit-kulit mereka. Nah, wallahu ta'ala alamu bishawab. Sehingga dijelaskan oleh para ulama terkait dengan kewajiban berwudu pada saat mengerjakan ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya berwudu, ini merupakan ketetapan dari Al-Quran dan juga ketetapan dari hadis Nabi SAW dan telah menjadi kesepakatan umat Islam. Dan telah menjadi kesepakatan umat Islam bahwasanya suatu amalan yang apabila disyaratkan padanya berwudu maka wajib bagi hamba tersebut untuk berwudu terlebih dahulu sebelum mengerjakan ibadah tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan berikutnya adalah bagi siapakah wudu tersebut diwajibkan? Apakah setiap orang yang apabila dia berwudu maka wudunya dianggap sah? Mungkin secara umum telah kita jelaskan, telah kita singgung dalam hal ini bahwasanya tidak semua orang yang berwudu kemudian dianggap sah wudunya. Tidak semua. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya sahnya wudu tersebut dalam artian kewajibannya itu yang pertama adalah seorang muslim, nanti akan disebutkan pula secara rinci syarat-syaratnya, seorang muslim walaupun dia berwudu dengan tata cara yang benar namun dia adalah seorang yang non muslim dengan agama apapun maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah karena wudu ini merupakan ibadah. Sebagaimana secara umum seluruh ibadah di dalam agama Islam itu disyaratkan padanya harus seorang muslim. Karenanya ruginya seseorang yang berpuasa namun beragama selain agama Islam. Orang katanya menghormati umat Islam akhirnya ikut berpuasa. Wudu. Anda tidak akan mendapatkan pahala dalam hal ini. Rugi dunia akhirat. Nah, kemudian setelah dia muslim, paling minimalnya usianya adalah mumayyiz. Minimal mumayyiz itu kalau diusiakan 7 tahun. Kalau diusiakan 7 tahun. Namun terkadang mumayyiz itu juga terjadi pada anak di bawah usia 7 tahun. Ketentuan mumayyiz adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, fahmul khitab, anak tersebut faham di dalam ketika diajak berbicara dan baik ketika menjawab pembicaraan. Walaupun dia berusia 6 tahun apabila diajak bicara nyambung dan pintar maka dikatakan dia mumayyiz. dikatakan mumayyiz. Namun para ulama secara umum mereka kebanyakan para anak-anak itu dikatakan mumayyiz itu tatkala masuk umur 7 tahun. Usia 7 tahun. Nah, kalau sekarang kadang 5 tahun sudah mumayyiz. Kenapa? Karena 5 tahun pegangannya apa? Tablet, HP, Android. Yang dibuka apa? YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Padahal usianya berapa? 5 tahun. Sudah paham, bukan hanya sekedar paham apa pembicaraan, paham dunia maya, paham dunia internet. Nah, 5 tahun sudah mumayyiz. Ketika dia berwudu, hukumnya sah. Adapun selain di bawah mumayyiz, maka tidak sah wudunya. Walaupun dia muslim. Kenapa demikian? Karena anak yang berusia di bawah mumayyiz itu akalnya belum sempurna. Sehingga niatnya di dalam berwudu itu belum sempurna. Walaupun tata caranya benar, namun wudunya tidak sah. Oleh karenanya pernah kita sampaikan, anak di bawah usia mumayyiz ini tidak diperbolehkan untuk disertakan di dalam shaf-shaf dalam sholat berjamaah. Tidak boleh. Kenapa? Karena hukumnya itu seperti tiang. Tiang masjid yang memotong shaf, memutus shaf. Kaum muslimin. Karena wudunya tidak sah. Sama halnya seperti mungkin seorang yang sudah dewasa, di dalam sholatnya dia batal. Mungkin dia malu mau keluar, akhirnya berdiri saja. Maka dia telah memutuskan shaf kaum muslimin di dalam sholat jemaah tersebut. Wujuduhu keadaan ini. Adanya anak tersebut, itu seperti dia tidak ada. Walaupun dari sisi jasadnya itu hadir, namun dari sisi hukum anak tersebut tidak ada. Sehingga apabila di sini ada orang, di sini ada orang, kemudian di tengah ada anak kecil di bawah usia mumayyiz, ketika dia berdiri di situ, maka seolah-olah tidak ada. Sehingga hukumnya apa? Terputus. Dan ini akan merusak kesempurnaan sholat yang dikerjakan. Nah, ini apabila anak tersebut di bawah usia mumayyiz. Lalu apakah boleh dibawa ke masjid? Hukumnya boleh. Secara apabila anak tersebut bisa dikondisikan aman, yakni dia tenang, tidak membuat kegaduhan terhadap kaum muslimin yang sedang mengerjakan sholat berjamaah dalam masjid tersebut, maka tidak mengapa. Dia dibawa ke masjid, diletakkan di tempat yang aman, tidak diletakkan di tengah-tengah shaf kaum muslimin. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya adalah aqil, dia berakal. Dia berakal. Sehingga orang yang gila, orang yang mabuk berat, ini ketika melakukan yakni wudu, wudunya tidak sah. Walaupun dia muslim, walaupun mungkin dia sudah balig, bukannya balig, sudah tua, namun karena dia mabuk, hilang akalnya, maka ibadahnya tidak diterima. Termasuk adalah berwudu. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawail Kitab wa Sunnah. Di sini beliau mengatakan wa amma mata yajib, lalu kapan wudu itu diwajibkan? Nah, ini semua kembali dalam hukum yang telah kita sebutkan bahwasanya berwudu ini memiliki dua hukum. Ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Kalau wudu yang hukumnya sunnah, ya tergantung dari keinginan hamba tersebut, apakah dia hendak berwudu atau tidak. Namun kalau wudu tersebut yang sifatnya wajib, maka wudu tersebut harus dilakukan sebelum dia memasuki ibadah yang disyaratkan padanya suci. Seperti kalau dia sholat, berarti dia harus sholat lebih wudu terlebih dahulu. Jangan kemudian dia sholat, antum sudah berwudu, nanti saya wudunya habis sholat saja. Tidak sah. Harus berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena sholat tersebut disyaratkan padanya suci. Tawaf juga demikian. Menyentuh Al-Quran. Loh, antum menyentuh Al-Quran sudah berwudu. Nanti saya berwudu, saya nyentuh dulu aja. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Sehingga kapan wudu itu diwajibkan? Waktunya adalah sebelum dia memasuki ibadah yang hendak dia lakukan. Dari ibadah-ibadah yang disyaratkan padanya berwudu atau suci. Dan di sini tidak ada waktu. Maksudnya tidak disyaratkan padanya waktu. Sehingga apabila sholat, maka wudunya harus mendekati sholat. Tidak. Mungkin sholat zuhur kurang 2 jam. Aku berwudu terlebih dahulu tidak mengapa. Jangan disalahpahami berarti kalau mau sholat wudu dulu. Tidak. Tidak dikaitkan dengan waktu. Sehingga apapun saja Anda, yakni berwudu, kemudian ketika hendak memasuki ibadah yang disyaratkan pada yang wudu, kalau Anda hendak berwudu kembali, maka hukumnya sunnah. Kalau Anda hendak mengerjakan ibadah tersebut dengan wudu sebelumnya yang mungkin 2 jam sebelumnya, maka tidak mengapa. Sehingga tidak disyaratkan padanya waktu harus dekat dengan ibadahnya. Tidak. Apabila yakni waktunya lama dan dia masih bertahan suci pada saat hendak mengerjakan sholat atau mungkin yang misalnya, maka sudah mencukupi. Kalau dia hendak berwudu kembali, maka ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah sebagaimana yang telah kita jelaskan. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Nah, sekarang kita masuk pada permasalahan berikutnya, pembahasan seputar syarat-syarat berwudu. Syarat-syarat berwudu yang terkait dengan keabsahan dan sahnya wudu tersebut. Satu saja dari syarat ini ditinggalkan, maka wudu yang dilakukan tidak sah. Seperti hanya syarat-syarat sholat. Syarat sholat diantaranya adalah bersuci, berwudu. Sehingga ketika dia meninggalkan berwudu, maka walaupun sholatnya 1000 rakaat, 2000 rakaat, dia sampai menangis, bacaan Al-Quran yang banyak, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Nah, wudu juga demikian. Wudu juga demikian. Memiliki syarat-syarat. Ketika dia meninggalkan satu saja syarat tersebut, maka wudunya tidak sah. Sehingga oleh karenanya harus diperhatikan dan harus dimengerti. Dan lebih lagi dihafal. Agar jangan sampai kita berwudu kemudian tidak memperhatikan syarat-syaratnya. Ternyata di antara syarat-syarat wudu tersebut kita tinggalkan. Yang mempengaruhi keabsahan wudu dan juga akan mempengaruhi keabsahan sah sholat yang kita kerjakan. Keabsahan sholat yang kita kerjakan. Nah, yang pertama syarat berwudu adalah disebutkan di sini al-islamu wal 'aqlu wa tamyiz. Fa la yasihhu min al-kafir wal majnun wa la yakunu mutabiran mu'tabaran min as-saghir alladhi duna sinni tamyiz. Syarat yang pertama adalah Islam berakal dan mumayyiz sebagaimana kita sebutkan tadi. Islam berakal dan mumayyiz. Sehingga tidak sah wudu yang dilakukan oleh orang kafir, orang gila. Demikian pula tidak teranggap wudu yang dilakukan oleh seorang anak di bawah usia mumayyiz. Umur 3 tahun walaupun diwudukan tadinya. Walaupun diwudukan tidak sah. Walaupun diwudukan tidak sah. Lalu bagaimana apabila anak tersebut 3 tahun meninggal dunia? Apakah dimandikan? Apakah dimandikan jenazah anak di bawah usia tamyiz? Padahal kalau dia dimandikan, diwudukan pun wudunya tidak sah. Apakah juga dimandikan? Para ulama mereka menyebutkan dimandikan. Karena itu keumuman hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam perintah untuk memandikan jenazah seorang muslim walaupun berusia di bawah tamyiz. Wallahu a'lam bissawab. Syarat yang kedua adalah niat. berdasarkan keumuman hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Kalau dia meniatkan ibadah, maka dianggap ibadah. Kalau amalannya hanya diniatkan karena untuk hanya kebiasaan, maka akan dicatat sebagai kebiasaan dan tidak dinilai ibadah. Sehingga dia tidak akan mendapatkan pahala. Dan ini mencakup seluruh ibadah. Oleh karenanya, pada awal kita berteman saya akan mengingatkan bahwasannya dalam aktivitas kita, jangan meremehkan soal niat. Selalu memperhatikan niat dalam aktivitas kita, dalam ibadahnya, dalam bekerja, niatkan semuanya. Perhatikan niatnya. Di dalam mencari ma'isyah yang itu merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar, itu akan hangus dan tidak bernilai di sisi Allah tatkala seseorang tidak memperhatikan niatnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menyebutkan, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibu fa huwa lahu shadaqah." Seorang suami yang memberikan nafkah terhadap keluarganya dan dia mengharap pahala, maka itu dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Pahala. Namun pahala tersebut akan hangus dan tidak bernilai, tidak didapat oleh seorang muslim tatkala dia memberikan nafkah itu hanya dianggap sebagai kebiasaan tradisi. Ya, kita sebagai seorang laki-laki ya harus bekerja. Namun tidak ada niat itu merupakan ibadah. Oleh karenanya saya ingatkan, perhatikan niat. Tetesan keringat pada saat kita bekerja, kelelahan, letihnya kita, atau mungkin bahkan kita sakit karena bekerja, atau mungkin bahkan luka, itu semuanya akan dicatat oleh Allah Jalla wa'ala sebagai nilai pahala selama kita menjaga niat di dalam bekerja tersebut. Nah, terlebih lagi dalam ibadah. Harus terus-terus diperhatikan. Nah, jangan disalahpahami ma'asyal muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menyebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Kalau niatnya baik, berarti amalannya baik. Kemudian disikapi secara umum. Maka sikap seperti inilah yang menjadi pintu seseorang terjatuh dalam kekeliruan. Yang penting kan niatnya baik. Apa itu macam ibadahnya, ibadah apa yang dikerjakan, seperti apa tata caranya. Yang penting niatnya baik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan innamal a'malu binniyat. Amalan itu berdasarkan niat. Kalau niatnya baik, ya amalan itu baik. Nah, ini kekeliruan. Sehingga dengan pemahaman seperti itulah, akhirnya kebanyakan umat Islam terjatuh dalam amalan yang ditahdir oleh Rasulullah SAW, yang diingatkan oleh Rasulullah, yaitu amalan yang disebut dengan muhdatsatul umur, perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama Islam. Kalau antum tanya, itu jawaban kaum muslimin yang tidak mengerti terhadap agama Islam, itu jawabannya apa? Yang penting kan niatnya baik, ya kan? Yang penting kan niatnya baik. Rasulullah kan mengatakan sesungguhnya amalan itu berdasarkan niatnya. Ini apabila pemahaman tidak dibimbing oleh penjelasan para ulama. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niatnya, ini merupakan mizan, timbangan amalan hati. Jadi maksudnya timbangan untuk diterima atau tidaknya suatu amalan dari sisi hati kita. Kalau hati kita meniatkan ikhlas, maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah. Namun apabila niat kita dalam beramal tersebut tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Adapun dari sisi zahiriyah bentuk amalan tersebut, maka kita tidak bisa bersandar, kita tidak bisa berhujjah dengan hadis ini. Karena apa? Karena ada hadis sendiri yang menjelaskan mizan, timbangan diterima atau tidaknya suatu amalan dari sisi bentuk tata caranya. Yaitu hadis Nabi alaihi salatu wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menyebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, ini itu mizan, timbangan, barometer sebagai ukuran suatu amalan itu diterima atau tidaknya adalah apabila amalan tersebut ada perintahnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, fahuwa radd. Maka amalan tersebut adalah mardu, tertolak. Walaupun niatnya baik, walaupun niatnya ikhlas. Namun ketika amalan tersebut tidak diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, fahuwa mardu, tertolak. Maka tertolak. Mungkin pernah kita dengar kisah tiga sahabat Rasulullah SAW. Ini sahabat yang mulia. Sudah mendapatkan jaminan surga. Datang ke salah satu istri Nabi SAW dan menanyakan bagaimana sih ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Seperti apa? Maka dikabarkan kepada mereka. Demikian dan demikian. Ka'annahum taqalluha. Para sahabat menganggap, oh ibadah kita itu sedikit dibandingkan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pun bertekad untuk memperbanyak ibadah yang akan mereka amalkan. Sehingga salah seorang di antara mereka berniat, inni asufala uftir abadan. Saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka sama sekali selama lamanya. Tinggal nunggu mampusnya. Iya kan? Oh, makan tidak minum selama-lamanya. Siang malam puasa tidak berbuka. Tinggal tunggu hari. Salah seorangnya, inni aqumul lail wala ana. Saya akan bangun malam. Terus sholat. Dan tidak akan pernah tidur. Siang sholat, malam sholat dan tidak akan tidur. Salah seorangnya, inni la atazawwajun nisa. Saya tidak akan menikahi wanita. Loh, kenapa? Karena kalau sudah menikahi wanita, otomatis apa? Memiliki kewajiban untuk mencari ma'isha. Kalau sudah mencari ma'isha, itu akan menghalangi seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhirnya bertekad. Sampai tekad mereka ini didengar oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sekarang sebelum kita sebutkan sikap Rasulullah alaihi salatu wasallam, kita perhatikan. Apakah yang menjadi tekad tiga sahabat ini merupakan ibadah yang memiliki niat tidak ikhlas? Mungkinkah para sahabat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala riya, mengharap pujian? Kecil, mustahil. Mereka sudah mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ridha kepada mereka. Diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dijanjikan oleh Allah Rasulullah SAW pasti akan masuk syurga. Sehingga mereka ini memiliki keimanan yang tinggi. Jauh dari riya, jauh dari kesyirikan. Sehingga apabila ditinjau dari sisi hati mereka, sudah bersih. Tidak ada niat-niat riya dan niatnya menyimpang dari keikhlasan. Nah, sekarang tinjauan dari sisi zahir, kaifiyah, tata cara ibadah. Inilah yang dikomentari oleh Rasulullah SAW. Komentarnya bukan komentar-komentar yang biasa, ngeri. Rasulullah SAW mengatakan mereka, antumul ladzina yaquluna kadza wa kadza. Kalian inikah yang mengatakan demikian dan demikian? Wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, saya ini orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Akan tetapi, saya berpuasa, saya juga berbuka. Saya juga sholat dan saya juga tidur. Dan saya menikahi para wanita. faman raghiba an sunnati falaysa min. Sehingga barang siapa yang membenci sunnahku, kata Rasul, maka dia bukan dari umatku. Diprotes oleh Rasulullah, ditegur, dimarahi. Padahal ibadah mereka apa? Salat, puasa, iya kan? Niat mereka ikhlas. Namun tata caranya tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, tidak seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mardu, tertolak. Walaupun dia puasa sampai dia mampus, tertolak disebabkan tata caranya tidak sesuai yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk melihat kebenaran suatu ibadah itu harus ditinjau dari dua sisi. Dari sisi niatnya dan dari sisi kaifiyah tata caranya. Oleh karenanya inilah para ulama mereka menyebutkan suatu amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila disempurnakan padanya dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas di dalam beribadah, dan yang kedua adalah mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan walaupun dia ikhlas, namun perbuatan amalan tersebut tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mardu, tertolak. Walaupun dia menganggap baik. Walaupun orang yang mungkin dipandang di tengah-tengah masyarakat itu menganggap itu baik, namun tatkala itu bukan dari sumber yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka tertolak. Tidak akan diterima walaupun dia harus sujud 1000 kali sujud. Nah, sehingga jangan disalahpahami ketika membaca hadis Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis ini tidak bisa dijadikan untuk bahan yang melegalkan atau mengesahkan dan membolehkan seluruh perbuatan yang kemudian dinisbahkan ke dalam agama Islam. Kita mengingat ucapan Al-Imam Malik rahimahullahu taala, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullahu taala, beliau sangat tegas dalam hal ini. Beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasana faqad zama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang membuat-buat perkara yang baru di dalam agama Islam, kemudian dia menganggap bahwasanya itu merupakan amalan yang baik, maka dia telah menyangka dan menuduh bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah pengkhianat risalah. Dia telah menuduh suatu sifat yang orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy itu tidak pernah mensifati Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai pengkhianat. Sebelum Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwakan Islam secara terang-terangan, diangkat oleh Allah sebagai Nabi, orang-orang kafir Quraisy menggelari Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam dengan gelar apa? Al-Amin. Orang yang penuh amanah, terpercaya. Lah ini, Al-Imam Malik rahimahullah, tatkala seseorang membuat amalan yang baru di dalam agama Islam yang dia anggap baik, maka dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah, mengkhianati agama Islam, mengkhianati di dalam tanggung jawab yang beliau emban sebagai Rasul. Kenapa? Karena agama Islam itu adalah agama yang sempurna, telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau seandainya ada amalan yang diada-adakan kemudian dinisbahkan itu dari Islam, maka seolah-olah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu menyembunyikan sebagian ajaran Islam. Dan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tuduhan yang sangat buruk, tuduhan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, dan lebih buruk lagi tuduhan terhadap Al-Khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Jalla wa'ala. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini perlu saya ingatkan karena kebanyakan umat Islam yang mereka tidak paham, mereka berhujjah dengan hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niatnya. Ingat bahwasannya hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membolehkan suatu amalan dari sisi kaifiyahnya. Namun hadis ini merupakan sebagai hakim, sebagai penentu dari sisi niatnya. Adapun dari sisi kaifiat atau secara zahir, maka ada hadis yang lain yang menentukan. Yaitu hadis yang kita sebutkan tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dalam lafaz yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ada perkara yang baru dalam urusan agama ini yang bukan dari Islam, fahuwa rad. Maka yang diada-adakan tersebut akan tertolak. Akan tertolak, ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita semuanya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.